seperti lam milik. Itu ringkasnya seperti itu. Mudahnya seperti itu. Ah. Sekarang kita lihat. Ya. Zahabtu min minal baiti ila suqi. Saya pergi dari rumah menuju pasar. Minal baiti al baiti isim. Tahu dari mana? Kemasukan huruf jar min. Ya. Ila suqi. As-suqi ini adalah apa? Isim. Kenapa kemasukan ila huruf jar? Di samping itu ada tanda-tanda yang lain kan? Minal baiti, tandanya ada berapa coba? Isim ini isim al baiti. Datu minal baiti, al baiti isim tandanya banyak. Yang pertama apa? Khofab kasra minal baiti. Kedua apa? Alif lam. Yang ketiga apa? Maksudnya huruf jar ini min. Ya. Sama juga ila suqi. Coba bikin kalimat yang ada minnya. Nah, antum bisa bikin kalimat yang ada minnya. Atau dalam Quran ada enggak? Boleh dalam Quran. Antum hafal ada minnya. Hah. Yang ada minnya dari Al-Quran. Silakan apa? Ya Allah billahi minasyaitani ar-rajim. Usah jauh-jauh. Hafalannya dicek semua dari awal. Usah. Minasyaitani. Minasyaitani. Asyaitani itu isim. Kenapa? Kemasukan min. Huruf jar. Di sini lain atau yang lain kan? Kasroh. Apalagi? Alif lam. Kemudian ilah. Apa? Masih pusing banyak dalam Al-Quran. Nah, ilah. Apalanya di answer kan coba. Ilah. Masa gak ada ilahnya nembak. Apalanya. Nah. Apa? Ayat ada ilahnya apa contohnya ya San? Ayatnya San? Kalau mikir pusing aja. Jangan mikir. Cuma buka Al-Quran. Tinggal jawab aja. Inna ilah. Rabbika ruj'a. Ilah. Robbi, isim, maksudnya ilah. Di sisi lain ada yang lain, kasro, robbi. Apa lagi? Ya udah ganti. An, ayo an, cepat an. Ya ada annya. Bisa lo datang tuh. Niat-niat dulu. Ya sudah apa aja, bebas lah, gak mesti terlalu an. Ada annya kalimat. Ya. Anil masjid. Apa? Anil masjid. Oh, bukan kalimat yang sebuah, ya. Anil masjid. Apa? An Abi Hurairah kan. Satu yang lainnya lah. Apa? Ain tanan alif. An. Ain. Iya. An Nabi. Iya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal sallallahu. An Nabi, Nabi itu isim. Kenapa masukkan an? Di samping itu ada tanda yang lain, kasrah. Ada lain alif lam. Iya. Seperti Roma itu as-saham anil qausi. Saya lempar anak panah dari busur. Anil qausi. Iya. Kemudian ala, contohnya apa? Ala banyak ini. Apa contohnya ala? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Al-'arsy itu sigma. Kenapa kemasukan ala? Tidak mengidap ada yang lain, kasro dan alif lam. Ya. Kemudian fi. Hah? Apa? Fil baiti. Ya, sempurna kalimatnya. Apa? Fil baiti, kucu-kucu fil baiti. Di dalam rumah, ada apa dalam rumah? Tanya atasnya. Iya. Fil baiti rajul. Di rumah ini ada seorang laki-laki. Baru. Iya. Rubba. Ya, rubba romnyatin min ghairi romi. Terkadang lemparan itu dihasilkan bukan dari ahlinya. Mungkin mengisahkan misalnya dua orang anak sama bapak, ah bapaknya ahli memanah, memanah, apes, gak dapat-dapat. Pas anaknya nyoba kena. Ya rubah rom yatin min wair rom. Terkadang lemparan itu dihasilkan oleh selain ahlinya. Sini apa rubah? Rubah rojulin solehin lakitu. Jarang sekali orang soleh yang saya dapati. Ya. Di sini rojulin isin. Maksudnya apa? Rubah. Iya. Rubah. Kadang dibawa makna sering ataupun jarang. Tapi seringnya jarang. Maknanya rubah itu jarang atau sering. Tapi sering kali digunakan makna rubah, taklil. Ba. Ba. Bismillahi. Apa lagi? Babun. Ya, babun. Yang ada B-nya, B. Ya. Banyak itu. Wal kaf. Kaf apa? Apa kaf? Kaf. Iya, seperti maknanya. Contohnya apa?